tetapkan yang utama dan melarang segala sesuatu yang yukhil, merusak kemuliaan dan kehormatan. Min ajli zalika, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Dan sesungguhnya zina adalah fahisyatun, kurang titik, perbuatan keji yang dianggap keji dan buruk oleh semua fitrah yang sehat dan semua orang yang memiliki akal sehat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menasihati agar orang tidak berbuat zina dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia yaitu hukuman had berupa dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan yang dimaksud diasingkan adalah tafsir anil balad, di diasingkan di luar tempat tinggalnya, di luar negeri, di luar daerahnya. Dan ini berlaku untuk orang yang belum menikah. Dan ada hukuman rajam, itu dilempar dengan batu sampai mati untuk orang yang sudah menikah. Dan sesungguhnya satu kejahatan, jarimah yang menyebabkan dibunuh, yang menyebabkan pelakunya dibunuh, sungguh adalah kejahatan yang keterlaluan, jarimah balighah yang menunjukkan bahasanya pelakunya tidak lagi layak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena jarimah tersebut atau karena orang tersebut statusnya adalah virus yang berbahaya, yang wajib untuk al-qadha 'alaiha, dimusnahkan sehingga tidak merusak seluruh masyarakat. Sedangkan hukuman untuk perbuatan zina di akhirat Allah firmankan surat Al-Furqan, "Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar," dan orang-orang yang tidak melakukan syirik dengan berdoa kepada selain Allah, "Wa la yaquluna annallati haramallahu illa bil haqq," dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan, "Wa la yaznun," dan tidak berbuat zina, "Wa may yaf'al dzalika yalqa azama," siapa melakukan hal tersebut maka dia melakukan dosa, "Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah," dan akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat, "Wa yakhlud fihi muhana," dan dia kekal dalam azab tersebut dalam keadaan hina. "Illa man taba wa amana wa amila salihah wa amila amalan salihah," kecuali orang yang bertobat, beriman, lalu setelah itu gemar beramal saleh, "Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat," maka mereka, mereka yang bertobat itu Allah ganti kejahatan mereka, keburukan mereka dengan kebaikan. "Wa kana Allahu ghafurur rahim," dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi satu lubang semisal tanur, semisal tungku. Tungku untuk membuat roti, tungkunya orang Arab membuat roti. "Lahu zaikun," bagian atas tungku tersebut sempit sedangkan bagian bawahnya lebar. Dan di tungku ini ada lafzun wa aswatun, ada hiruk pikuk dan ada suara-suara. Maka Nabi lalu melamak ke tanur ini, ke tungku ini, ternyata di sana ada banyak laki-laki dan perempuan yang semua mereka telanjang. Dan datang pada mereka nyala api dari bagian bawah. Yang api dari bagian bawah, jika datang nyala api maka mereka berusaha naik ke atas. Padahal sempit, dan itu banyak orang. Setelah itu nyala api diturunkan, dipadamkan atau dihilangkan, maka mereka turun kembali ke bawah. Dan demikian seterusnya. Nabi bertanya kepada, bertanya tentang mereka. Maka sudah diberi jawaban, mereka adalah para pelaku-pelaku zina, laki-laki dan perempuan. Demikianlah hukuman untuk orang yang berbuat zina di alam kubur. Ini adalah hukuman yang ada dalam negeri sini adalah untuk pelaku perbuatan zina di alam barzakh. Dan dengan diletakkan di satu tungku yang bagian bawahnya luas, yang bagian atasnya sempit, yang ada api dari bawah, ketika api datang, akan mereka berusaha naik, padahal mereka jumlahnya banyak, dan padahal bagian atasnya sempit. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la yusmi azani, hina yusmi wa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berbuat zina pada saat sedang berbuat zina. Itu iman dari dirinya keluar sebagaimana kata Nabi dari jelaskan dalam hadis yang lain, keluar sampai atas kepalanya sehingga berikan uzullah, berikan sayang-sayang. Maqal dan Nabi mengatakan idza zana rajul, jika seorang itu berbuat zina, zana kharaja minul iman, maka iman itu keluar dari tubuhnya. Fakana alika uzullah, dan seakan-akan iman tersebut adalah naungan yang menutupi kepalanya. Fa'idha akla'at, ini maksud akla'at taba, jika tobat maka kembalilah iman itu ke dalam dirinya. Dan Nabi AS mengatakan idza dhahara zina wa riba fi qaryatin, jika perbuatan zina dan muamalah dengan riba itu sudah terang-terangan di satu kampung, ahalu fi anfusihim adzaballah, maka artinya mereka menghalalkan diri mereka supaya mendapatkan adab Allah. Maka berarti mereka mengumumkan kepada Allah, ya Allah, kami siap menerima adab-Mu. Ayah muslimun, oleh karena itu kaum muslimin, sesungguhnya perbuatan zina di samping hukuman-hukuman di atas juga mengandung bahaya yang besar, karena zina itu merusak hati, merusak pikiran, menyebabkan kehinaan dan al'ab dan aib, dan menyia-nyiakan keturunan. Dan mencampur adukkan nasab, dan tersebarlah penyakit kelamin, al-amrad an-nasliyah, penyakit kelamin. Maka zina adalah kerusakan di dunia dan merusak agama, merusak individu dan merusak masyarakat. Oleh karena itu terdapat ayat Al-Quran yang melarang bukan hanya perbuatan zina namun mendekati zina. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang fahisyah, satu perbuatan yang keji. Fahisyah artinya adalah segala perbuatan yang dianggap kotor, jelek oleh semua orang yang punya sifat sehat. Dan umumnya ini adalah dosa besar. Semua dosa besar itu adalah fahisyah. Wasa'at sabila, jadi adalah sejelek-jelek jalan. Dan jika orang itu masuk ke dalam zina, maka jadilah zina itu jalan hidupnya. Dan jarang orang yang bisa lepas darinya illa kita atur Allah bi rahmatih, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang, maka jalan hidup sampai mati. Dan demikianlah realitanya. Maka larangan untuk mendekati zina artinya melarang semua sebab yang mengantarkan kepada zina, semacam sentuhan dengan lawan jenis. Ini kan juga pandang memandang. Maka tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk yatamata, senang-senang dengan memandang seorang perempuan yang bukan istrinya. Tidak boleh pula senang-senang dengan mendengarkan suara perempuan yang tidak layak untuk dia dengar. Demikian juga menyentuh sedikit pun dari bagian perempuan tersebut, maka semua bentuk tamatuk dengan suara perempuan atau dengan memandang perempuan itu hukumnya dikatakan terlarang, termasuk mendekati zina yang terlarang. Dan tamatuk di sini mencakup dua jenis tamatuk. Tamatuk namli, dan yang kedua adalah tamatuk jinsi. Apa yang dimaksud tamatuk nafsi dan apa yang dimaksud tamatuk jinsi? Yang dimaksud tamatuk nafsi, ini aku maksudkan baik tamatuk dengan memandang perempuan tersebut atau semacamnya, yaitu mendengarkan atau memegang perempuan, itu tamatuk tersebut semata-mata. Roha nafsiyah. Semata-mata roha nafsiyah. Apa ya roha nafsiyah? Kalau bahasanya orang kita ya, kalau bahasa di tempat kita ya, sekedar cuci mata untuk kalau untuk pandangan, untuk seger-seger kata orang. Bahasa di Quran untuk seger-seger. Dan itu roha nafsi ya, atau itu namanya roha nafsi ya, itu mah senang lihat perempuan gitu aja. Atau lihat cerita matu al-jinsi, atau kesenangan seksual, artinya apa? Bersyahwat, artinya memandangnya dengan syahwat. Jadi tamatok nafsi boleh jadi tanpa tahu, cuma senang lihat saja ada pemandangan indah tahu. Itu tamatok nafsi. Demikian juga terlarang tamatok jinsi. Ketika pandangan ini atau misalnya diiringi dengan syahwat, maka semua itu hukumnya kata beliau haram dan tidak diperbolehkan. Karena semua bentuk tamat tersebut tidak diperbolehkan kecuali untuk istri. Allah berfirman, "Baladun li furujihim hafidzun," dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, percaya pada ila ala azwajihim amma malakat aymanuhum, daripada istri mereka sendiri atau budak-budak perempuan yang mereka miliki. Jika demikian, fa'ina mukayyirum malumin, maka mereka tidaklah dicela. Artinya orang yang mencari tamatuk jinsi atau tamatuk selain kepada ini, tamatuk berkaitan dengan perempuan selain ini, maka mereka adalah orang yang tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa'ulaika humul adun, siapa yang mencari selain itu, selain yang dibolehkan tadi, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hukuman qadha. Dan qadha adalah tuduhan terhadap person yang menjaga kehormatan dan jauh dari tuduhan zina. Dan dituduh dengan zina. Dikatakan padanya misalnya dipanggil, "Hei pelacur." atau semacam itu, maka sekarang siapa yang mengucapkan kata-kata hal tersebut, maka untuknya dua pilihan. Pertama, mendatangkan bukti yang syar'i atas apa yang kau katakan. Jika tidak bisa mampu mendatangkan bukti syar'i, yaitu empat saksi, maka ada hukuman had di punggungmu. Dan jika tidak bisa mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti tempat saksi, maka dihukum dengan tiga bentuk hukuman, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, jaldah itu kurang titik. Kemudian yang kedua, tidak diterima persaksiannya abadan selamanya. Kemudian yang ketiga, difonislah dia sebagai orang yang fasik. Artinya dia keluar dari status orang yang bisa dipercaya, kecuali jika ia bertobat dan memperbaiki diri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-muhsanat walladzina yahmuna al-muhsanat. Ada yang kurang ayatnya. Walladzina yahmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda. Dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, perempuan yang baik-baik, dan termasuk perempuan adalah laki-laki baik-baik yang ijma' ahli tafsir. Tumalam yaktu bi'arba'ati syuhada, kemudian orang yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, dan saksinya semuanya harus laki-laki. Ya, saksi dalam zina empat-empatnya semuanya harus laki-laki. Tidak bisa tiga laki-laki, dua perempuan, tidak bisa. Karena Allah mengatakan arba'atu syuhada. Jadi ada adab dan makdud. Adabnya mu'anan, berarti makdudnya mudzakkar. Berarti harus laki-laki. Di arba'atu syuhada, empat orang saksi yang semuanya harus laki-laki. Jika tidak bisa mendatangkan fasilituhum samani najalda, maka cambuklah mereka sebanyak 8 kali cambukan. Itu yang pertama. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian terima persaksian orang tersebut selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan yang ketiga, mereka itu berhak untuk mendapatkan vonis cap dan label sebagai orang fasik. Ila ladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya. Fa inna Allah ghafurur rahim, maksudnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukuman untuk orang tersebut yang melakukan tuduhan tadi dengan tiga hukuman ini, dalam rangka himai, dalam rangka menjaga atau melindungi kehormatan, dan dalam rangka memberikan pembelaan dari tuduhan orang yang dituduh, padahal dia adalah al-bari, padahal dia tidak bersalah dan jauh dari tuduhan. Fi haqqillah uqubatu dzani. Dan hukuman perbuatan zina itu adalah hak Allah. Hukuman perbuatan zina itu hak Allah. Meskipun keluarganya, seluruh keluarganya memaafkan, itu enggak apa-apa. Atau jika dia berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, suaminya memaafkan, maka itu tidaklah menghilangkan hukuman. Karena hukuman zina adalah hak Allah, adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia yang bisa digugurkan. Dan Allah jadikan hukuman hukubatul zina, maka meskipun seluruh dunia sepakat untuk menghilangkan hukuman dari orang ini, maka itu tidaklah hilang dari hukum Allah, karena itu bukan hak manusia, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan hukuman zina itu dua macam. Macam yang pertama adalah dicambuk 100 kali di hadapan banyak orang, lalu diasingkan dari negerinya selama 1 tahun penuh. Dan ini adalah jika lam yasbik lahu, dia belum pernah menikah dan bersenang-senang dalam nikah, yaitu hubungan badan dalam pernikahannya, maka dia belum pernah merasakan bersenang-senang binikmatil jima al-mubah, dengan kesenangan berupa hubungan badan yang mubah. Belum pernah, kalau dalam bahasa Arabnya sebagai safaqah la, saya belum pernah, kalimatnya lamnya sikli kadawakada. Allah Subhanahu wa taala berfirman zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari mereka sebanyak 100 kali cambukan. Dan dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas kenapa Allah menyebutkan dalam masalah zina itu perempuan dulu baru laki-laki, karena zina itu suka sama suka, dan yang menentukan dan pemeran pokok dalam hal ini adalah perempuan. Jika perempuannya tidak mau, tidak ada zina. Namun kata kuncinya di perempuannya. Dan karena itu Allah sebut perempuan sebagai yang pertama untuk masalah zina. Beda dalam masalah mencuri. Mencuri maka laki-laki yang disebutkan pertama kali. Wasan wasan kapu. Karena umumnya, karena mencuri itu butuh keberanian, dan umumnya yang melakukan adalah laki-laki, meskipun sekarang tidak sedikit juga perempuan. Walaupun ketum fi ma'rafatan fi dinillah, dan jangan kalian merasa kasihan untuk menghukum mereka. Jangan kalian memiliki rasa rafa, kasihan fi dinillah, untuk menegakkan aturan Allah. Kasihan kalau dicambuk satu sekali. Tidak ada istilah kasihan dalam menegakkan aturan Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan campur ini harus di hadapan banyak orang. Wal yashhad adzabahuma qa'ibatun minal mu'minin. Dan tidaklah hukuman campur untuk mereka-mereka itu disaksikan, hukuman tersebut disaksikan sejumlah orang-orang yang beriman. Maka kalau nyambutnya sembunyi-sembunyi, maka ini bukan pelaksanaan iqamatul had yang syar'i. Bukan iqamatul had yang syar'i, ingat bukan yang sekarang dicambuk. Dicambuk di hadapan banyak orang. Dan tak umumkan, ya jadi aib, jadi biar malu. Sehingga tetangganya sebelumnya enggak tahu jadi tahu, temannya yang sebelumnya enggak tahu jadi tahu. Maka beliau yang ada pemma qa'ibatan minal mu'minin. Maka pelaksanaan iqamatul had, maka masalah hukuman zina itu bukan hanya sekedar dicambuk. Ada sebagian pelaku zina yang datang ke salah seorang ketua MUI daerah minta untuk ditegakkan hukuman had, katanya. Lalu beliau ini pun mencambuk orang yang datang ini. Bahkan saya katakan ada 50 pasang mahasiswa, 50 pasang mahasiswa, mahasiswa semua mengaku sama beliau dan tidak mencambuk, dan dia mencambuk. Namun 50 pasang. Namun tidak ada beritanya, orang tidak tahu kecuali orang yang beliau kasih tahu. Kalau beliau pernah nyambuk, berarti kan ini kalau mau dinilai apakah ini iqamatul had, dilihat dari pelaksanaannya saja. Tidak, ini yang lain dari pelaksanaannya apakah ini tepat, jawabannya tidak tepat. Karena masalah mencambuk, Allah katakan wal yashhad adzabahuma qa'ibatun minal mu'minin. Dan Nabi SAW mengatakan al-fikru bil-fikri jilzatu mi'atin wa tahdu amin. kalau Allah telah mengatakan untuk fikir dengan fikir, untuk yang belum nikah dengan yang belum nikah, jildatun mi'atin, dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Namun hadis ini la mafhuma lahu. Di sini la mafhuma lahu. Artinya jika ada yang bertanya, gimana kalau ada bujang, ada perjata dengan orang yang sudah nikah? Kan hadisnya al fikr bil fikr, belum nikah sama belum nikah. Gimana kalau yang satu sudah nikah? Sebenarnya di sini Nabi sabdakan ala tabili taghlib, karena umumnya kalau yang belum nikah itu pasangan zinanya adalah sama-sama belum nikah. Umumnya milihnya sama yang belum nikah itu umumnya perbuatan zina. Jarang-jarang yang sudah masih gadis ting-ting kemudian sama laki-laki yang sudah beranak, punya anak 60, ya. Ini sama yang juga belum nikah. Itu umum. Maka di sini la mafhuma lahu, tidak ada mafhumnya. Maka ini hukuman untuk orang yang belum berbuat zina dan belum menikah, baik pasangannya adalah orang yang belum menikah atau pasangannya adalah orang yang sudah menikah. Maka hukuman untuk orang tersebut adalah jildatun mi'atin, dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 4. Sedangkan ini hukuman zina yang kedua adalah rajan dilempar dengan batu hingga mati. Namun setelah mati dimandikan dan dikafani kemudian disolatkan, kemudian didoakan agar Allah berikan rahmat padanya, kemudian dikubur di pekuburan kaum muslimin. Inilah hukuman untuk orang yang sabaqalahu zawaj, sudah pernah menikah. Artinya orang ini sudah pernah dan tamat taatnya pernah bersenang-senang dalam nikahnya itu bil jima, dengan jima dan hubungan badan yang mubah. Itulah yang disebut muhsan. Muhsan itu memiliki dua syarat, sudah menikah dan sudah berhubungan badan. Sudah menikah dengan akad nikah yang sah dan sudah berhubungan badan. Kalau baru nikah, setelah nikah belum apa-apa sudah cerai, atau sudah nikah pulang dari KUA kecelakaan istrinya meninggal, sudah nikah, maka ini belum muhsan. Muhsan itu dua syarat. Pertama akdun sahih, akdun nikah as-sahih, akad nikah yang sah, kemudian al-jima al-mubah. Meskipun ketika dia melakukan perbuatan keji itu, ketika perbuatan zina tersebut, lazawja ma'ahu, dia sudah tidak lagi memiliki suami atau istri, alias ganda atau duda. Amirul Mukminin Umar Khattab pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Umar wafat dan menjadi khalifah. Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala 'alaihi al-kitaba fa kana fi ma anzala Allah 'alaihi ayatu rajmi. Qara'naha wa wa'aynaha wa qalnaha fa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa rajamna ba'dahu fa akhsha an talabi an-nasi zamanu. Ayakula qailun wallahi ma najidu rajma fi kitabillah fayadhillu bitaqi faridatin anzalah Allah wa inna rajma haqqun fi kitabillahi ala man zana idha aqtuna minal rijali wa nisa'i idha qamatil bayinatu aw kana al-hamal aw al-i'tiraf. Sampai di sini perkataan Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Khattab berkhutbah. Isi khutbahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad dengan hak, dan Allah turunkan pada Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Maka di antara ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat Rajmi, ayat raja. Kami pernah membaca ayat hadam ini dan kami pun telah menghafalnya dan telah memahaminya. Dan Rasul pun mempraktikkan rajam, dan kami para khalifah pun mempraktikkan rajam setelah wafatnya Rasul. Fa'arsala man aku khawatir jika zaman semakin bertambah, ayakula qa'il, ada orang yang berani berkata, demi Allah, kami tidak dapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Maka sesatlah mereka disebabkan meninggalkan satu kewajiban yang telah Allah turunkan. Maka sesungguhnya rajam itu hakun, ay wajibun, satu hukuman yang wajib diterapkan oleh penguasa. Fi kitabillah, dalam hukum Allah, untuk semua orang yang berbuat zina, jika dia telah ahsan, jika dia muhsan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kapan zina itu ditegakkan? Idza qamatil bayyinah, jika ada bukti, yaitu empat orang saksi laki-laki. Awil kanal habl, atau ada kehamilan, dan tidak mungkin ini dari kehamilan yang sah, dan ini tidak mungkin, mustahil dari kehamilan yang sah, karena dia tidak punya suami, atau suaminya sudah lama mati, atau sudah lama dia diceraikan, maka tidak mungkin ini dari suaminya yang dulu. Awil ikhtirah, atau pelakunya mengaku. Maka di antara ayat yang Allah turunkan adalah rajam. Setelah ayat rajam, ayat yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW adalah ayat rajam. Namun ayat ini mansukh tilawah. Tilawahnya tidak dimansukh. Bacaannya tidak ada di mushaf Utsmani, mushaf Al-Quran, akan tapi hukumnya tetap berlaku. Dia katakan, kami telah membaca ayat ini, kami hafal dan kami pun telah paham, dan itu pun sudah dipraktek. Dan dia katakan, jika penguasa itu meninggalkan hukuman raja, maka sudah satu bentuk kesesatan. Dan dia katakan, hukuman raja itu diterapkan dalam tiga kondisi. Yang pertama, adanya bukti, yaitu empat orang saksi laki-laki. Dan yang kedua, pelakunya mengaku. Dan yang ketiga adalah kehamilan yang tidak wajar. Untuk masalah kehamilan, sebenarnya ulama istilah, apakah kehamilan itu bisa jadi bukti zina. Dan pendapat yang paling kuat adalah bagaimana pendapat Khalifah Umar bin Khattab, yaitu hamil yang tidak wajar adalah bukti zina. Kecuali jika dia bisa mendatangkan bukti, kalau dia diperkosa, dia bisa mendatangkan alasan makbul, penjelasan yang makbul, penjelasan yang logis dan diterima kalau dia diperkosa. Dan jika dia tidak punya udur, jika tidak bisa memberikan alasan yang logis dan bisa diterima, maka hamil adalah bukti zina. Demikianlah Amirul Mukminin memberikan pengumuman di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mala' di hadapan banyak orang, sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkari hukuman raja. Ketika mereka tidak mendapatkan ayat dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala yang huma yasha yuthbit, menghapus apa saja yang Allah kehendaki untuk dihapus, dan yuthbit, dan menetapkan dan tidak menghapus yang Allah kehendaki untuk tidak dihapus. Dan ayat rajam itu telah dihapus dari Al-Quran lafzan bacaannya, dan hukumnya tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Kenapa demikian? Kenapa? Apa hikmah dihapusnya bacaan ayat rajam? Supaya umat ini tatamayyah, memiliki mizah, memiliki keistimewaan, lebih unggul daripada Bani Israel dalam masalah ketundukan yang sempurna. Bani Israel, Allah wajibkan atas mereka hukuman rajam untuk orang yang berbuat zina di juga muqta. Dan ini adalah satu hal yang tertulis jelas di Taurat. Namun mereka berusaha menyembunyikannya. Ketika salah satu di antara Bani Israel membacakan Taurat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Islam, Allah hapus dari kitab umat Islam, dari mushaf Al-Qur'an ayat raja. Allah hapus bacaannya. Artinya tidaklah didapatkan dalam mushaf Al-Qur'an lafaz atau bacaan ayat raja. Namun mereka umat Islam tetap mengamalkan hukuman rajam ini karena mereka yakin, mereka tahu bahasanya hukumnya tetap ada, hukumnya tetap masih ada dan berlaku. Dan hukum ini yaitu ayat dan rajam ini dipraktekkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Hikmahnya adalah supaya nampak bahasanya umat Islam, umat Muhammad lebih mulia daripada Bani Israel. Bani Israel tegas-tegas Allah naskan dalam At-Taurat bahasanya hukuman orang yang berbuat zina adalah rajam, akan tapi mereka mengubahnya. Setelah ada konsensus antara elit Bani Israel dengan rakyat belatanya sebagai solusi dalam masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Karena Bani Israel mereka menerapkan hukuman rajam ini hanya untuk rakyat belaka. Kalau rakyat belaka yang melakukan zina maka dihukum. Dan jika golongan elit dan orang-orang punya kedudukan sosial yang tinggi di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan zina, mereka tidak menghukumnya. Lama-lama itu gejolak-gejolak sosial dengan praktek yang curang semacam ini. Gejolak-gejolak sosial, rakyat jelata protes. Ini tidak adil. Tidak adil. Tidak kami yang ini, kami yang biasa-biasa, yang tidak ini tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya darah biru melakukan perbuatan zina. Kami dirajak, namun kita kalian-kalian. Orang istana dan orang penguasa dan orang sawah yang punya kedudukan sosial tinggi tapi bebas hukuman. Kami menuntut keadilan. Maka kita tetapkan hukuman yang berlaku untuk semua pihak. Hanya setelah diskusi panjang, hanya diputuskan bahwa hukuman yang berlaku dan ini berlaku untuk semua. Orang elit ataupun rakyat biasa. Siapa yang berbuat zina, maka mukanya dicorat-corat dengan arak, kemudian diarak keliling kampung. Dan di masa Rasul terjadi perbuatan zina dilakukan oleh Bani Israel dan mereka mempraktekkan hukum ini, yaitu dicorat-corat mukanya dengan arak, kemudian diarak keliling kampung. Dan Nabi katakan, apakah demikian hukum orang yang berbuat? Kenapa orang ini? Mereka katakan orang yang berbuat zina, apa kedemikian hukuman orang yang berbuat zina dalam kitab kalian? Iya. Maka Nabi katakan datangkan Taurat. Datangkan Taurat, maka datangkanlah Taurat dan Nabi minta salah satu dari mereka untuk membacanya. Mereka maka dibacalah Taurat yang bahas tentang masalah pasal tentang masalah zina. Maka dibacalah ayat-ayat sebelum rajam dan ayat-ayat setelah rajam. Ayat yang sedangkan ayat masalah rajam ditutupi dengan tangan. Maka berkata Abdullah bin Salah membisiki Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, orang yang baca itu suruh tangannya suruh diangkat dan dibaca apa yang ditutupi itu." Maka Nabi perintahkan, "Kok tanganmu kok di situ? Ngapain? Angkat tanganmu. Ada apa di situ?" Maka dibacalah dari situ ayat rajam. Maka untuk supaya nampak bahasanya umat Muhammad itu jauh lebih mulia daripada Bani Israel. Kemudian berkaitan dengan hukuman al-adam. Bukankah kaedah dalam jaza, dalam hukuman adalah al-jaza min jinsil amal, balasan atau hukuman satu perbuatan sejenis dengan tindakan dan perbuatannya. Ini yang mak-mak yang berbuat zina adalah kemaluan, kenapa yang dirasakan seluruh tubuh. Maka boleh dijelaskan hukuman perbuatan zina yang muhsan adalah dalam bentuk yang sangat menyakitkan ini, yaitu dirajam seluruh tubuh dan tidak dibunuh dengan pedang. Kenapa? Karena hukumannya adalah kafar. Karena semua hukuman had itu statusnya adalah kafar maupun dosa. Karena hukumannya adalah kafar untuk kelezatan yang haram, kenikmatan yang haram, yang ihtazabi, ihtazalaha, yang berguncang karenanya seluruh bagian badan. Maka satu hal yang munasib, satu hal yang sangat cocok dan sesuai dengan hikmah, jika hukuman orang yang berbuat zina ini mencakup seluruh badannya dari atas kepala sampai ujung kaki. Sehingga seluruh badannya merasakan sakitnya lemparan batu tersebut. Sehingga tepatlah hal jeda. Sehingga masalah azab untuk orang berbuat zina itu tidaklah menyelisih faedah al-jaza min jinsil amal. Ya. Hukuman raja itu tidak menyelisih kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan satu perbuatan dan kejahatan sejenis dengan perbuatannya. Karena ini ada satu perbuatan yang nikmatnya itu bukan hanya dirasakan maaf oleh kemaluan, namun dirasakan oleh seluruh badan. Maka hukuman untuk orang yang berbuat zina adalah rasa sakit di seluruh badan dan ujung kepala sampai ujung kaki. Dan oleh karena itu yang dicambuk adalah badan. Maka hukuman ini adalah bagaimana orang mencuri, karena mencuri dengan tangan maka tangannya yang dipotong. Jaza min jinsil amal. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka hukuman rajam dan cambuk untuk orang yang berbuat zina itu tidak menyelisih kaidah al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya hukuman orang yang berbuat zina dengan dua jenis hukuman ini sungguh adalah satu hukuman yang sangat-sangat sesuai dengan hikmah dan sangat-sangat tepat. Wal kulin darajatun mimma amilu wa marabbuka bighafilin amma ya'malu. Dan semua orang itu mendapatkan derajat sesuai dengan amal yang mereka kerjakan, dan Allah tidaklah lalai tentang apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya wajibnya hukuman untuk orang berbuat zina baik laki-laki dan perempuan adalah la'in rahmah. Sungguh adalah kasih sayang yang sesungguhnya untuk makhluk. Karena dengan diterapkannya hukuman ini, hukuman Allah ini, maka ini bisa al-qadha ala memupus, merusak, menghilangkan mafsadah zina yang mudamir, yang menghancurkan masyarakat, yang merusak akhlak, yang merusak perilaku, dan yang menyebabkan tersia-sianya nasab dan bercampurnya air yang dengannya terwujud keturunan. Dan perbuatan zina itu adalah satu perbuatan yang membawa lil mustama insani ila mustama bahimi, membawa masyarakat manusia menjadi masyarakat binatang ternak. Gimana ciri masyarakat binatang ternak itu? Satu masyarakat yang tidaklah memberikan perhatian kecuali memenuhi nafsu dan keinginan perutnya dan syahwat kemaluannya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian dosa besar yang ke-13 adalah penguasa yang menipu rakyatnya, yang zalim dan yang sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas." Ini jalan untuk memberikan hukuman Ya, jalan yang ada untuk memberikan hukuman hanyalah untuk orang-orang yang mendzalimi manusia. Fi berguna fil ardi bighairi haq dan bertindak melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ulaika lahum adzabun alim, untuk mereka siksaan yang pedih. Dan Allah berfirmankan ulaika tanahawna amrun fa'aluhu. Bani Israel itu menjadi umat yang terlaknat melalui lisan Dawud dan Isa alaihi wassalam karena mereka tidak mau saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak mau saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Artinya keadaan kita yang masih berbuat kemungkaran itu bukan alasan untuk tidak melakukan ingkar mungkar. Ingkar mungkar itu wajib tetap dilakukan meskipun kita masih melakukan hal yang mungkar. Lebih sama kanu yaf'alun, sungguh jelek perbuatan yang mereka lakukan. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dia pimpin. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami? Jadi siapa ini? Man, isim syarat. Dan isim syarat memberikan makna umum, maka semua yang menipu umat Islam, boleh jadi dia adalah orang Islam biasa ataupun orang Islam yang punya jabatan dan kedudukan, maka bukanlah bagian dari kami, maka bukanlah umatku. Bahasa tegasnya, siapa yang berbuat menipu, maka dia bukanlah umatku, maka dia tidak aku akui sebagai bagian dari umatku. Artinya zahirnya di sini adalah takfir. Zahirnya di sini adalah takfir, mengkafirkan orang. Dan Nabi Allah SAW mengatakan, "Adzulumat dan yamal qiyam." Yang tindakan kezaliman itu hanya akan menghasilkan tertumpuk-tumpuk kegelapan pada hari kiamat. Dan Nabi Allah SAW mengatakan, "Ayyuma ra'in ghasa ra'iyatahu fa huwa fil nar." Semua pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di neraka. Dan Nabi Allah SAW mengatakan, "Man ista'anallahu ra'iyatan." Siapa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, Allah berikan kepadanya rakyat, punya kekuasaan untuk mengatur rakyat, lam yuhitaha binushin, lalu dia tidaklah meliputi rakyatnya dengan sikap nasihat, yaitu menghendaki kebaikan, bila haram Allah alaihi jandala, kecuali pasti Allah haramkan surga untuknya. Dan lafaz yang lain, yamutu hina yamutu wa wabarakun li ra'iyatihi. Tidaklah pemimpin yang mati dan ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyat. Menipu di sini maknanya lawan dari nasihat, tidak menghendaki kebaikan untuk rakyatnya. Ghar di sini kurang tepat kayaknya kalau dia dengan menipu. Karena ghar di sini adalah lawan dari nasihat. Lawan dari nasihat adalah al-ghir. Nasihat adalah menghendaki kebaikan untuk orang lain. Maka setiap pemimpin yang mati dalam keadaan dia melakukan wish, tidak menghendaki kebaikan untuk rakyatnya, maka dia mengharapkan dan surga untuk rakyatnya. Tuhan muslim. Dalam yang lain dan ini rakyat dan jana, maka dia tidak menjumpai dan tidak mendapatkan surga. Dan Nabi Allah SWT mengatakan, Mamin amiri asaratin ila yuktabihi mahlatan yaduhu ila unutihi atlaqahu adluhu au autaqahu jauhu. Semua pemimpin, meskipun cuma pemimpin 10 orang, pemimpin 10 orang, maka semua pemimpin, kepala sekolah, rektor, semua pemimpin, meskipun yang dipimpin cuma 10 orang, kecuali akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu ke leher, dalam keadaan tangannya terbelenggu ke leher, atau lakukan adluhu dan tangannya bisa bebas dengan sebab keadilannya. Al-Baqahu jauh jauhu atau dia akan dicelakakan oleh kebalimannya. Jambil yang tadi pasal ini. Dan Nabi SAW mengatakan man wala min amri hadhi ummati syai'a. Siapa yang mengurusi urusan umat ini meskipun sedikit, artinya semua orang yang punya jabatan secara struktural di pemerintahan, farofa kopihim, lalu bersifat lembut dengan masyarakat yang wajib dia layani, maka ya Allah, tidaklah engkau lembut kepadanya. Wa man laqa 'alaiha, namun semua orang yang memegang urusan umat ini itu punya jabatan pemerintahan, struktural pemerintahan, meskipun sedikit, meskipun sekedar kepala desa atau kepala dusun, syaqqa 'alaiha, lalu dia mempersulit umatnya, mempersulit rakyatnya, mempersulit bawahannya, fasyquq 'alaihi, maka ya Allah persulitkanlah urusannya. Ya Allah, sulitkanlah urusannya. Kita belum muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, saya kuru umarah, fatakatun jawarakun, akan ada penguasa-penguasa yang orang itu fasik terhadap hak Allah dan zalim terhadap hak rakyatnya. Faman sadaqahum bikadzibihim wa'anahum ala zulmihim, falaysa minni wala tum minhu wala yaghisa 'alayya al-fawdha. Maka siapa di antara rakyat penguasa tersebut yang membenarkan kebohongan penguasa tersebut dan membantu dia untuk berbuat zalim, falaysa minni wala tum minhu, maka aku telah termasuk dari golongannya, maka dia bukanlah termasuk dari umatku, maka dia bukanlah umatku, dan aku pun berlepas diri darinya. Dan orang tersebut tidaklah akan bertemu denganku di telaga nanti. Dan orang tersebut tidak akan bertemu denganku di telaga Al-Kautsar nanti. Akan terusir dari telaga Al-Kautsar. Dan Nabi Alaihissalam mengatakan, "Man min qaumin yu'malu fihim ma'asi, yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azu wa aqfa mimman ya'maluhu, thumma lam yughayyiru ila amrihimullah bi iqabih." Tidak ada suatu kaum, tidak ada satu kampung, tidak ada satu masyarakat dipraktekkan di tengah-tengah mereka berbagai bentuk maksiat, padahal mereka yang tidak berbuat maksiat ini a'azu, lebih mulia dan lebih banyak jumlahnya, lebih mulia kedudukannya, lebih terpandang kedudukannya, dan lebih banyak jumlahnya daripada orang yang melakukan maksiat. Kemudian orang-orang yang tidak melakukan maksiat ini tidak mengubah, maka ini sama saja, maka segera Allah Subhanahu wa taala akan meratakan mereka dengan siksaan dari siksaan. Dan dia kenal Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waladhi nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari wa la ta'khudunna 'ala yadil musii wa la tatrahunna 'alal haqqi atara." Aw la yatribanna Allahu fi qulubi ba'dikum 'ala ba'din. Tumayal'anukum kamal'anahum, yakni Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh tidaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan tidaklah kalian tegak tangan orang yang berbuat kemaksiatan. Cegahlah orang yang tidak berbuat kemaksiatan, dan adalah kalian mengambil tindakan alal haqi atara, untuk membela kebenaran demi kebenaran benar-benar melakukan tindak. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah akan fikulubikum ba'di kemalak ba'din. Allah akan mematikan hati kalian, sebagian kalian atau sebagian yang lain. Kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka, yaitu Bani Israel, lelisan Dawud dan Isa putra Maryam. Kemudian dari Aghlab bin Tamim, qala hadatsana al-Mu'li bin Ziyad an Mu'awiyah bin Qura an Ma'kil bin Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, sinfani min ummati la tanaluhum syafa'at. Ada dua golongan dari umatku yang keduanya tidaklah mendapatkan syafaat. Sultanun zalumun ghasumun wa ghalin fid dini. Yashad alihim wa yabra'u minhu. Yang pertama adalah penguasa yang zalim, rasul yang zalim. Yang kedua adalah ghalin fid din, orang yang hulu, orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Yashadu alihim wa yabra'u minhu, atau yabari'u minhu, atau yabra'u minhu. Orang tersebut memberikan persaksian jelek kepada orang lain, namun dia berlepas diri dari mereka. Atau yashadu alaihim wa yabra'u minhu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian buruk pada mereka-mereka tersebut dan berlepas diri darinya. Yashadunya kembali kepada Nabi. Namun bukan dengan riwayat ini, kata Adz-Dzahabi, Aghlab itu seorang rawi yang baik. Dan Aghlab ini diambil riwayatnya oleh Mubarak. Mubarak mengatakan hadatsana Mani qala hadatsani Muawiyah bin Qura binahwihi. Atau hadis juga dinyatakan oleh Mubarak dengan sanad bagi berikut, dan dikomentar oleh Az-Zahabi, dan Mani ini adalah orang yang tidak diketahui siapakah dia. Maka juga orang yang lemah, majhul. Dan dikatakan oleh Muhammad bin Jahada dari Atiyah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, marfu' sabda Nabi, asyaddun nasi adaban yaumil qiyamah imamun ja'irun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ayuhanna muru bil ma'ruf wanha'u 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajiba lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum. Wahai sekalian manusia, perintahkanlah yang ma'ruf dan larangkanlah yang munkar sebelum akhirnya, jika kalian tidak melaksanakan hal tersebut, kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan doa kalian. Kalian mohon ampun pada Allah dan Allah tidak mengampuni dosa kalian. Innal ahbara minal yahudi wa rubbana minal nasara lamma ta'ful amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari la'anahumullahu 'ala lisani anbiya'ihim tsumma 'ammahum bil bala'i. Sesungguhnya orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, ulama Yahudi, dan orang yang rajin ibadah, ahli ibadah dari kalangan Nasrani, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah melaknat mereka, melaknat Bani Israel melalui lisan para nabi, dan Allah ratakan mereka dengan bencana. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan siapa mengada-ada dalam perkara agama kami ini, kita kalau bukan bagian darinya, maka amal yang ada tersebut tertolak. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ahdatsa hadatsan aw awar muhdatsan aw muhdatsan. Barang siapa yang ahdatsa hadatsan yang melakukan kejahatan, hadas di sini maknanya jerima. Barang siapa melakukan tindakan kejahatan awal muhdisan, bukan dadunun ya, awal muhdisan, boleh juga dibaca awal muhdisan. Kalau dibaca awal muhdisan artinya melindungi penjahat, melindungi buron. Kalau awam muhdatsan artinya ridho dengan bid'ah. Fa'alailahatullah wal malaika. Maka untuk orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat atau meskip atau cuma sekedar melindungi penjahat, maka untungnya lah dari Allah dan para malaikat. Wan nasi ajma'in. Kurang sin. Atau alif yang kegeser. Wan nasi ajma'in dan seluruh manusia. Layakullah minhu sarfan wala adla, dan Allah tidak menerima semua amalnya baik yang fardu ataupun yang sunnah. Itu jika rakyat biasa yang melindungi penjahat, bagaimana kalau penguasa yang melindungi penjahat? Dan Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yarham la yurham. Karena siapa yang tidak sayang, termasuk sayang pada rakyatnya, sayang pada bawahannya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi kecuali orang yang sayang dengan sesama manusia. Maka termasuk menyayangi manusia adalah menyayangi bawahan dan rakyat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min amirin yali umural muslimin thumma la yadhha lahu wa yanfa lahu ila lam yadkhil ma'ahu jannah. Tidak ada seorang pun penguasa yang mengatur urusan kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh lahum memberikan kebaikan untuk kaum muslimin dan tidak memberikan sikap nasihat menghendaki kebaikan untuk rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkannya ke dalam surga bersama rakyat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man wallahu Allahu syai'an li umuril muslimin. Siapa saja yang Allah berikan kekuasaan untuk mengatur urusan kaum muslimin, syai'an meskipun sedikit, fahtajabah sunnah hajatihi, lalu dia tidak, lalu dia menutup diri tidak mau menunaikan hajat kaum muslimin, wa khallatihim wa faqrihim, tidak mau memenuhi hajat khallah utama kemiskinan, kebutuhan, wa faqrihim dan kebutuhan kaum muslimin, ihtajaballahu sunnah hajatihi wa khallati wa faqrihi yawman qiyamah. Maka Allah akan menutup diri, tidak akan menunaikan hajatnya, kebutuhannya dan kebutuhannya pada kiamat nanti. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan al-imamul adil yudhillahu fi dhillihi. Penguasa yang bisa berlaku bijak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya naungan pada hari yang sangat terik, di hari mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan al-muqsituna ala manafira min nurin. Orang-orang yang bisa bersikap adil, maka pada kiamat nanti Allah akan letakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Alladzina ya'dhiluna fi hukmihi wa ahlihi wa mawalaw. Itu orang-orang yang bisa bersikap adil dalam keputusan yang diputuskan. Dan bersikap adil terhadap keluarganya, anak dan istrinya, dan semua orang yang di bawah kekuasaannya. maka termasuk itu juga penguasa yang aziz terhadap rakyatnya. Maka bisa, jika bisa berbuat adil, maka keistimewaannya, kemuliaannya adalah dia akan berada di satu mimbar dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mimbar ini diirikan oleh para nabi dan para syuhada. Nabi dan para syuhada pun iri dan menginginkan untuk orang-orang yang bisa berbuat adil. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sejelek-jelek penguasa kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka, dan penguasamu juga membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalah munafiquhum? Wahai Rasul, bagaimana kalau kita memberontak? Kita gulingkan dan kita kudeta saja penguasa tersebut. Maka Nabi katakan, lah, jangan. Ma'akau mufikum sholata. Selama penguasa tersebut muslim, selama dia menegakkan sholat di tengah-tengah kalian, berarti dia adalah muslim. Dua cerita dijelaskan oleh muslim, itu hadis al-Mustasitun dan hadis sirah wa'imah. Dan Nabi SAW mengatakan, inna Allah la yubli li zalim. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan orang yang berbuat zalim. Allah biarkan dia berbuat kewenawena, hatta idza aqadahu lam yuflidhu. Sampai pada saat Allah tidak menyiksanya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Kemudian Allah, Nabi membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza aqadal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksa Rabbmu ketika dia menyiksa penduduk satu kampung, ketika penduduk kampung tersebut adalah orang-orang yang zalim. In aqdahu alimun syadid. Ya, siksa Rabbmu adalah menyakitkan dan keras. Mutafakun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika Nabi utus ke Yaman. Pesan Nabi, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Engkau sebagai penguasa punya kewajiban untuk mengambil zakat rakyatmu. Maka hati-hatilah dari harta mereka yang bernilai. Wattaqi da'watal mazlum, karena jika engkau mengambil dari muzaki, ambil harta yang paling berharga, maka engkau berbuat zalim. Maka hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Wa mu'ad, wa seorang penguasa, fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka sebenarnya tidak ada hijab, tidak ada tabir yang menghalang Allah untuk mengabulkan doa orang yang dizalimi. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, inna syara ru'ai, sesungguhnya penggembala yang paling jelek adalah al-hutoma, itu penggembala yang kejam dengan binatang ternaknya. Jika penggembala yang kejam sama binatang ternaknya saja Nabi celak, dan Nabi katakan dia adalah orang yang jelek, bahkan sejelek-jelek penggembala, gimana kalau dia menggembalakan manusia? Dan dia jadi pemimpin banyak orang. Di sini hadis yang sahih diatkan oleh muslim, atau kata Dzahabi mutafakun alaih. Namun di footnote dikatakan di muslim. Dan Nabi AS mengatakan ada tiga jenis manusia yang tidak Allah ajak bicara. Di antaranya Allah katakan, al-malikul kadzdzab, penguasa yang suka berdusta kepada rakyatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhiratu naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Sesungguhnya kenikmatan di kampung akhirat itu Allah siapkan, Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak pula kerusakan. Itulah ciri penghuni surga, orang-orang yang tidak menginginkan, tidak bersombong, menyambungkan diri di muka bumi dan berbuat usaha. Wal akibatul muttaqin, ini akibat yang baik, hasil yang akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi alaihi wasallam, itulah tadi bahaya jadi penguasa. dia adalah amanah yang berat, tidak ringan. Dia bukan kebanggaan. Dia bukanlah kebanggaan. Dia adalah aman. Dia aman, bukan keberuntungan. Maka sebetulnya disebutkan dalam satu hadis, mungkin ada yang lemah, dan maknanya mungkin kita katakan tidak salah. Di antara tanda kiamat ketika adalah amanah dijadikan ghanimah. Ketika amanah dijadikan sebagai ghanimah. Amanah itu jabatan atau yang murah dianggap sebagai keberuntungan. Jadi pemimpin dengan senyum-senyum dan syukuran. Itu artinya amanah menjadi ghanimah. Jadi di antara tanda tadi katakan satu hadis, tadi disebutkan satu hadis di antara tanda dekat dengan ketika amanah dijadikan sebagai keberuntungan. Beruntung dapat amanah, dapat jabatan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satahrituna 'alal imarati. Sungguh kalian itu tamak terhadap jabatan. Wa satakununa jamatan yaumil qiyamah. Pada jabatan tersebut akan hanya akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi demikian. Oleh karena itu pemimpin yang baik tidaklah akan memberikan jabatan kepada orang yang rakus dan tamak terhadap dan menginginkan jabatan. Nabi alaihi wasallam mengatakan inna wallahi lan wali hadzal amal. Kami demi Allah tidak akan memberikan jabatan ini, pekerjaan ini ahadan ta'alahu kepada seorang pun yang memintanya, au ahadan ha'afu alaihi, atau seorang yang tamak untuk mendapatkannya. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan ya Ka'ab bin Ujrah azaqallahu min imarati subaha umara'u yakununa min ba'di walaytahtuna bihadi walaytannuna bisunnati. Ka'ab bin Ujrah, aku doakan agar Allah melindungimu dari menjumpai penguasa-penguasa yang bodoh. Siapa itu? Segala penguasa-penguasa yang datang setelahku yang tidak memberikan petunjuk, mempraktekkan petunjukku dan tidak mengikuti jalan dan sunnah. Sisi dinasah oleh Al-Hakim. Dan Nabi SAW mengatakan salatu da'awatin mustajabatin la syakka bihinna. Ada tiga jenis doa yang mustajab dan tidak perlu diragukan kemustajabannya, yaitu doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang sedang berpergian, wada'watul walid ala waladi, dan doa jelek orang tua untuk anaknya. Dan kata Zahabi sanaduhu qawi, sanadnya kuat. Demikian yang kita baca kesempatan yang ini. Penjelasannya insyaallah kita baca esok pagi di Masjid Al-Asri. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimanakah diketahui sebuah ayat itu mansukh lafadznya? Ketika ayat tersebut tidak ada dalam mushaf Utsmani dan terdapat keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan bahwasanya pernah turun ayat ini satu. Mushaf para sahabat apakah berbeda jumlah ayat? Ingat para sahabat itu ada sebagian mereka yang meluangkan selama bersama Nabi dan ada sebagian mereka ya sambil kerja dan kadang ketemu Nabi kadang tidak. Lumpah jika ada yang kadang tahu dan kadang ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Memang ada beberapa semisal mushaf yang belum makhud, mushaf yang belum makhud itu tidak mencantumkan Al-Falaq dan Anas, karena pikiran yang dimaksud Mus'ud, Al-Falaq dan Anas itu sudah bacaan ta'awud, bacaan hu'iyah, dan bukan bagian dari Al-Quran. Pun setelah itu mengingat kembali kepada sahabat Jumat Utsman ijma dengan apa yang ada dan yang dibukukan di Mushaf Utsmani. Jadi tetaplah semua mushaf yang menjadi itu Mushaf Utsmani. Ini satu hal yang wajar. Man alima man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Jadi kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Orang yang hafal keterangan dari Nabi itu hujjah atas orang yang tidak hafal keterangan dari Nabi. Artinya orang yang tahu itu hujjah atas orang yang tidak tahu. Jika seorang wanita dan seorang laki-laki berzina lalu hamil si wanitanya, apakah boleh menikahi wanita tersebut ketika hamil? Apa dalilnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Athwaul Bayan ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Nur tentang masalah zina, az-zaniyatu waz-zani. Memberikan penjelasan panjang, salah satu penjelasan yang disampaikan keterangan yang cukup panjang dan disebutkan adanya dua pendapat ulama dalam hal ini, yang membolehkan disebutkan bulan dan bulan, yang tidak membolehkan disebutkan bulan dan bulan, dan yang beliau katakan adalah tidak boleh. Dalilnya bisa dilihat di Al-Qur'an. Bagaimana kaifiat tasbih, istighfar dan semacamnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat membaca ayat-ayat tentang surga neraka dalam salat? Ketika Nabi jumpai ayat tentang tasbih atau Nabi jumpai ayat tentang surga, Nabi katakan asalul jannah. Ketika jumpai ayat tentang neraka, na'udzubika minan nar, atau lafal-lafal dan kata-kata semisal itu. Bagaimana dengan orang yang berharap diberi pekerjaan dalam dakwah agar bisa memperoleh pahala? Jika orang itu bermaksud untuk terlibat dalam satu hal yang manfaat, satu hal yang bernilai pahala, karena dia ingin mendapatkan pahala, dan ini pekerjaan tidak menjadikan keuntungan duniawi, maka insya Allah ini satu hal yang tidak masalah. Dan ini bagian dari keinginan alama yang tahu adalah kau punya semangat, punya tamak yang tinggi untuk melakukan semua hal yang manfaat. Azania, yang dimaksud azania secara syar'i, apakah orang yang sudah berbuat zina yaitu pelacur, atau orang yang pernah berzina meskipun sekali? Orang yang pernah berbuat zina meskipun sekali selama belum tobat. Yang namanya azani dan azania adalah orang yang pernah berbuat zina meskipun sekali selama dia belum bertobat. Jika seorang laki-laki dan perempuan berzina, laki-laki yang ingin menikah si wanita setelah 4 tahun lagi, sama saja tidak mau, bahasa halus, bahasa optimisme untuk tidak mau. Padahal si wanita sudah ingin segera menikah, apa sebaiknya dilakukan oleh si perempuan menikah dengan laki-laki yang lain, laki-laki yang telah berzinanya namun nunggu 4 tahun atau menikah dengan laki-laki lain. Tapi baik dia menikah dengan laki-laki yang lain jika memang didapatkan laki-laki yang lain yang mau dengan dirinya. Jika wanita berzina ingin menikah dengan selain laki-laki yang telah berzina dengan dia, apakah dia harus menyampaikan ke calon suaminya bahwa dia pernah berzina? Jika dia telah bertobat dari zinanya dan sungguh-sungguh bertobat dari zinanya, maka dilihat manakah yang maslahat dari hal ini. Jika yang maslahat adalah tidak dia ceritakan, maka tidak usah diceritakan. Karena itu menceritakannya tanpa ada maslahat dalam mujaharah bil ma'ruf. Namun itu mujaharah bil ma'ruf, tetap mujaharah bil ma'ruf itu tidak orang cerita dengan bangga dan senang dengan kemaksiatan. Maka kembali kepada maslahat. Apakah ada maslahat yang besar dengan hal ini atau malah jadi maksiat yang besar dengan hal ini? Jika dia adalah orang yang sudah benar-benar bertobat. Nah, jika dia belum bertobat, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki tersebut. Dan menurut pendapat yang paling kuat, haram laki-laki ini untuk menikah perempuan yang pernah berzina dan dia belum bertobat dirinya. Sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa alhamdulillahi shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.